Ya berarti lebih takut kepada istri daripada kepada Allah. Lah wedi nyang makhluk ini cara tauhid sing jero, syirik, Pak. Gak kroso sampean musyrik. Mula ben ora musyrik rabi yo meneh. Menyelamatkan akidah. Lah ibu-ibu sebagai istri niku sok-sok yo malah dadi tagut. Tagut niku pangeran sak liyane Gusti Allah. Merasa dihormati, dipuja-puja, ditakuti selain Allah, gek bangga. Iku namanya tagut, Bu. Contone Firaun, Namrud. Itu tagut. Merasa jadi Tuhan, dihormati, dipuja-puja, ditakuti selain Allah. Gek bangga atine mongkok. Nah, istri-istri sekarang tuh banyak yang merasa bangga ketika suaminya takut. Bojoku kae ra ngira wani karo aku. Bu. Mula ben mboten takut, bojone tiyang saling nggih. Ya Gusti Allah ngolahi kok sampean ra ngolahi iki luweh kuwasa sing dijal. Mboten, Bu, niku guyon kok do mencepi kula to. Pun, kula teruske. Dadi benjing ten swarga niku akhidina ma'atahum rabbuhum, bebas mengambil, menikmati apa saja yang diberikan Allah, apa saja yang disediakan Allah, enak, nikmat, gek bebas. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek ten donya niki sak enak-enake mboten wonten sing bebas. Pundi to ten donya enten bebas niku? Pasti ada larangan. Saenak-enake ten donya tesih wonten larangan, malah ngapunten-ngapunten sing jarene cah nom-nom iki paling enak tempat-tempat hiburan malam sing lengkap ngoten iki kok. Termasuk tempat-tempat ngapunten prostitusi, perbuatannya larangan, hukumnya terlarang, bayare larang karo pemerintah ya di larang. Lho angel lho kata-kata ngene iki mulane kiai ini larang. Perbuatannya larangan, hukumnya terlarang, bayarnya larang sama pemerintah juga dilarang. Ora ana wong bebas nang donya iki. Ayo ngomong wong edan ngono. Wong edan wae ora bebas kok. Oh sing jare pangkate dhuwur, jabatannya tinggi nang donya iki apa bebas? Mboten, ada ikatan, ada aturan. Ngapunten ngapunten. Kiai ten donya nggih mboten bebas. Kula niki pengen karaoke ya ora wani. Wong rekreasi no pantai ndelik-ndelik nyamar-nyamar kaosan topi ambles kacamata ireng. Ini asisten bupati karaokenan sik pantes. Sopo nang donya sing bebas, saenak-enake ten donya mboten nenten sing bebas. Nyuwun pangapunten. Wong sugih-sugih niku ten donya napa bebas? Mboten. Jenengan dadi wong sugih diundang acara mantenan, terus dijak dahar prasmanan, semua menu hidangan lengkap tersedia. Napa bebas mangan? Njukuk kabeh. Apa maneh gek wis sepuh ditutno bojone arep njukuk kirain to arep njukuk kirain to nyiduk kare terusno terusno ganti soto ya nek pengen cepet mati nanti entekno wis sepuh monggo mbah sekule sidik wae niki soto mbah duduwe wae mumpung anget sate mbah sunduke wae langkung-langkung lek wis kenek kompli kasih sugui sate ora wani sing dijukuk trimoteri kasinen sithik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi kena sambel goreng ati asam urat kumat lagi ngombe legi njaluk ganti soalnya duwe pabrik gula sendiri cuci darah seminggu dua kali bojone jehayu wis kena disfungsi erek si najan dijamu nih tetep ra iso. Nek pengen bebas Binjing ten swarga ning sarate mrono niku munggah ben klebu ana syarate. Napa mawon ben klebu katrima niku wonten syarate kok. Wong dadi PNS mawon ben klebu katrima niku wonten syarate nggih mboten? TNI Polri ben klebu katrima ana syarate. Paling tidak syaratnya harus sehat jasmani rohani. Nek bento ngono kuwi ra klebu. Rohanine sehat, jasmanine sehat. Ngleboni angkatan laut, sehat jasmani rohani, memenuhi syarat diantarane iso nglangi. Angkatan laut ra iso nglangi. Mulai enten ibu-ibu sing protes, anake ora klebu ora diterima ning angkatan laut gara-gara ora iso nglangi. Protes. Lah iya karepe aturan iki piye? Anakku ya gagah ya sehat, ora klebu ora diterima ning angkatan laut ming gara-garane ora iso nglangi. Padahal sak ngertiku sing ketrima nang gone angkatan udara kaya ora iso miber kok. Angkatan darat itu kudu sehat. Ono sing ora ketrima protes-protes perkarane ming sepele, untune gripes. Lah ya gara-gara untuk gripes ora ketompo, padahal sak ngertiku nek perang ya tembak-tembakan bedil-bedilan ora kok cokot-cokotan. Apa maneh munggah suwar mlebu suwar ana syarate. Lah di antara syarate kudu takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah takwa niku pripun ben iso munggah suwarga? Ayat setelahnya menjelaskan kriterianya setidaknya ada 5. Namine menek blimbing. Rata-rata blimbing niku liringane 5. Ya ono sing kari 3 liringane, soalnya sing loro dikrokoti cah kae. Nomor 1. Innahum kanu qabla dhalika minal muhsinin. Sesungguhnya mereka muttaqin, orang-orang bertakwa sing do munggah swarga, itu dulu waktu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Minal muhsinin, klebu golongane wong-wong sing do tumindak apik. Mila syarat pertama kudu klebu muhsinin. Niku jamak mufrote muhsin, wong kang agawe bagus, perbuatane ihsan, kebagusan. Mbuh gak nyantol dicak ngomong ini kaya. Wong takwa sing iso munggah swarga kuwi siji kudu dadi wong apik. Maka semangat memasuki tahun baru 1440 Hijriah. Sadari para jamaah, karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Tak baleni engko gawean status. Karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Kudu dilakoni. Najan abot wong pancen munggah lunyu-lunyu penek ana latar gabunna tabaqan am tabaq falaqtahamal aqabah. Jalan yang naik menanjak lagi terjal, sulit, berat, rekoso. Faida faraghta fansab. Wis ora ngerti ya wis manggut-manggut ngono lho aku ben seneng. Lah ngono, heeh. Lah muhsinin kuwi sapa? Syarat pertama takwa kudu klebu golongane muhsinin, wong-wong sing tumindak apik. Sapa kuwi? Nika ten surah Ali Imran ayate 134. sering diwaos niki jenengan nggih sering mirengke ning kadang-kadang ora paham. Soale wong bendungan ki ayu-ayu tapi oon. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lho ayat niki dipungkasi ngangge wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah tresna banget, sayang banget, cinta sekali kepada muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Agar tergolong orang-orang yang berbuat baik harus dicintai Gusti. Semangat, kudu ditresnani Gusti, kudu entuk cintane Gusti. Berarti wong bendungan, wong nawangan kudu pinter ngerayu Gusti Allah supaya Gusti Allah cinta kalih wong bendungan, kalih wong nawangan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sehingga hubungan kula panjenengan kalih Allah niku bukan hubungan biasa. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat amat cintanya kepada Allah. Wong-wong sing iman niku cintane nenggone Gusti Allah dahsyat. Aget ya wes. Bukan sekedar cinta biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah supaya dicintai Allah termasuk muhsinin, orang-orang yang dianggap berbuat baik, tiga sifat utama harus dimiliki. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'. Orang-orang yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan gampang maupun sulit. Pengen munggah swarga mboten? Banteri, pengen mlebu swarga mboten? Kudu infak. Siap? Di waktu lapang infak. Siap? Infak di waktu sempit. Siap? Infak di waktu gampang. Siap? Infak di waktu sulit. Siap? Infak di waktu akeh duite. Siap? Infak di waktu akeh utangi. Siap? Kinten-kinten lek enten keliling infak ngoten niku jenengan siapke duit sing gedhe apa sing cilik? Sing anyar apa sing lungset? Muhsinin wong takwa sing iso munggah swarga kudu siap infak. Dalam monggo winarak nggih. Susah ini. Dalam segala kondisi. Ibu bapak, lek infak di waktu gampang, di waktu lapang, di waktu sugih, sehat, seneng, duit akeh, makmur, orang gumun. Akeh sing iso panen pelem didol ora payu terus diinfakne dum-dumne tangga. Orang gumun usahane lancar, usaha tas, usaha koper, usaha mebel, usaha macam-macam lancar, gawe santunan yatim, orang gumun. Sing gumun ki nek usahane lancar ora gelem nyantuni yatim kaya sing tepuk tangan kuwi. Ngapunten, ngapunten. Ning infak di saat kepepet. Ini yang hebat. Duit pas-pasan. Duwene nggih ming kuwi. Terus ana tangga sing butuhke, yu aku tulungi. Kepara yu aku njaluk. Ayo, padahal duit pas-pasan tinggal itu dirinya sendiri punya kebutuhan. Ayo berani mengeculkan. Alah, mengeculkan. Wani ngeculke mboten? Mbah ra nyaut tok. Wani ngeculke mboten? Kemarau panjang kaya ngeten iki lho, misale kok angel banyu, gek sumur metune meng kricik-kricik kaya cah kuwi nguyuh anyang-anyangen. Duwe banyu meng sithik, ana tangga pindahan wong anyar butuhke banyu, njaluk banyu ten panjenengan. Panjenengan meng duwe sithik kanggo kebutuhane dhewe, diparengke mboten? Kenaken. Lek waktu lapang, waktu gampang, waktu sugih, duwe tokeh, orang gumun. Di waktu sempit, waktu kepepet, angel. Roto-roto wong bendungan nek kepepet, infake yo polsek. Polseket. Lek wong sing muksinin wong takwa munggah swarga mboten namung kelas polsek, paling mboten kelase polres. Infake dipolke nganti duwe resik. Nek iso munggah Polda, infake pol-polan sampai duit enggak ada. Pol munggah meneh ya Polri. Eleh infak sedekah donyane dipolke sampai ora ono sing keri. Kuwi kata-kata ngene iki ra gampang, mulane ya ora. Nek pengen murah aja ngundang aku. Ya Pak Modin kuwi kon ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Wong sing dianggap apik, wong takwa, sing iso munggah swarga, berani berinfak di saat kepepet. Koret-koret niku wani. Kenapa? Karena yakin seyakin-yakinnya akan diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik dan jauh lebih banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula panjenengan saged mundhut ilmu. Jenengan lek diparingi dikengken matur suwun, ngelegake sing maringi arep nganti yo kudumu yo. Halo. Dilanjut mboten? Ayo mundut pelajaran bahwa wong infak niku mesti diganti kali Allah, gantine langkung sae, langkung kathah. Ambil pelajaran dari ketika diparingi dikengken matur suwun, nglegake sing maringi, tur dikengken ndongake. Pripun leh ndongake? Jazakumullahu khairan katsira. Mugi-mugi Gusti Allah bales panjenengan kelawan balesan kang langkung sae lan langkung kathah. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Artinya orang berinfak pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Percados mboten? Kok ora semangat ya? Percaya mboten? Sampun dipraktekne. Sekarang tuh banyak orang yang percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Nah, iki jero iki ilmu iki. Nek kowe ora nyaut kowe. Banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum menaruh kepercayaan kepada Allah. Ki cara imanmu kadare nembe separo. Percaya nyang Allah tapi gak menaruh kepercayaan kepada Allah. Tase anggang-anggang. Halo. Ya percaya lek infak kuwi bakal dibales sing luwih sae, luwih kathah, ning ora wani mraktekne. Padahal infak itu bermakna syukur dan bermakna mancing. Infak fisarro, dalam keadaan lapang, dalam keadaan gampang, sugih, seneng, sehat. Niku bermakna syukur, mensyukuri nikmat yang sudah ada, mensyukuri rahmat yang sudah diterima. Infak fidorro, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan melarat, utangnya okeh, loro. Niku bermakna mancing, memancing datangnya nikmat yang belum ada, memancing turunnya rahmate Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, kaya dene wong mancing nanggone blumbang kae le. Wani gua cacing mergo yakin ono harapan bakal entuk apa? Iwa, dengaren kok nyaut. Kula baleni. Padha karo wong mancing nang blumbang niku lho. Wani ngeculke cacing, wani mbuang cacing mergo duwe harapan bakal entuk iwa. Lah nek nang blumbang wae percaya kok nyang Gusti Allah ora percaya to? Nyang kali ya ngandel kok nyang Gusti Allah ora ngandel. Ki lek cacingmu mbok buak. Sopo meneh keloget-keloget. Ki cacing nang jero kathok kowe. Nggih. Ameng trimo sak juta, rong juta, limang juta kuwi yak trimo cacing to kuwi. Culke kanggo santunan yatim. Culke kanggo pesantren, kanggo masjid. Pemeneh kanggo perjuangan ning agamane Allah. Engko untuk iwak 10 juta, 100 juta, sak miliar. Ana sing gobek-gobek. Wong tani kuwi wani mbuak jagung. Jagung siji lho dipendem nang sawah, wis ilang-ilangan dipendem. Mergo yakin ana harapan bakal entuk jagung sak pirang-pirang. Nggih mboten? Lho nyang sawah e ngandel kok nyang Gusti Allah ora ngandel to. Bapak-bapak menjenengan menawi hajatan yang mriki le masani napa kenduren. Nah, kenduren ngoten niku lek entuk berkat to nggih. Mbok ra semangat. Panjenengan nyek kenduren ngoten niku ra entuk berkat to nggih. Nah, jatahe undangan termasuk jenengan niku lebih-lebih napa pas-pasan? Pas-pasan wong siji entuk berkat. Banteri, wong siji entuk berkat. Gek lungguhe jejer-jejer ngeten iki. Akhire berkate ditoto, diparingke mulai keng mriki. Nah, sing no pinggir dhewe diparingi berkat nang ngarepe. Niku didekepi dhewe apa digeser? Lah kok wani geser? Wong jatahmu mung berkat siji, kok wani geser? Mergo ngerti tanggane yo butuhke. Gek yakin stoke tuan rumah aja oke. Halo. Paham mboten? Jenengan iku nek diparingi duit karo Gusti Allah, diparingi rezeki karo Gusti Allah, aja mbok dekepi dhewe, geser. Kae lho tanggamu sing ora duwe, geser. Kae lho masjid sing urung rampung pembangunane, geser. Kae lho ana bocah yatim sing butuhke biaya sekolah, geser. Kae lho ana pondok pesantren nggo ngajine anak-anakmu kae lho. Geser, kowe engko entuk melih, stoke Gusti Allah iki melimpah. Kayak contoh apa maneh yo ben paham wong kene iki. Hoi. Ibu-ibu tendaleme jenengan upami enten tamu. Gek siang-siang panas banget, tamune ngelak, jenengan suguhi ngunjuk terus diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gek saking ngelake lho. Lah ngunjuki ditelaske nganti koret-koret. Gelasnya kotong. Tuan rumah yang bijaksana dan paham ngerti nek gelas kotong ngoten niku terus diapake? Siapa ngomong dibanting? Banting yang dasmu. Dijoki meleh. Diseni meleh. Gusti Allah ya iso nek mung trimo ngejoki duitmu sing mbok santunke yatim. Duitmu sing mbok go sumbangan kanggo masjid, kanggo pesantren, kanggo fakir miskin kae. Dijoki meleh karo Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham napa mboten? Apa maneh panjenengan kok wani ngentekke nganti koret-koret. Iki gelasnya kok mung cilik, tuki meneh gelas sing luwih gedhe. Ora nyapa kok.